Mitra bisnis, meski pihak pemerintah membantah pernyataan negara telah diambang kebangkrutan, seperti yang diungkapkan oleh tokoh-tokoh nasional beberapa waktu lalu. Namun, Kwi Kian Gi tetap berpandangan bahwa negara telah sejak lama bisa dikatakan bangkrut, yang tercermin dari beberapa indikator yang juga menjadi ukuran kebangkrutan bagi sebuah badan usaha, di antaranya tidak bisa membayar hutang saat jatuh tempo, hingga harus gali lubang, tutup lubang agar bisa tetap hidup. Untuk membahas apakah kebangkrutan negara hanya sekedar persepsi, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Kwi, jika kita melihat adanya perbedaan pendapat serta pola pandang atas indikator kebangkrutan negara, apakah ini berarti kebangkrutan negara hanya sekedar persepsi? Ya, tidak juga. Oleh karena kalau mau ditanya terasa atau tidak, ya terasa. Terasanya di mana? 25% dari APBN dipakai untuk membayar utang dan bunga. Nah, mengingat besarnya anggaran rutin, yang tersisa untuk pembangunan tidak ada, mesti utang terus. Itu kan sudah bangkrut. Dan oleh karena utangnya sudah terlampau banyak yang tidak diimbangi, tidak ada perencanaan, tidak diimbangi dengan pemasukan likuiditas yang mencukupi untuk membayar. Indonesia kan sudah lama tidak bisa membayar utang. Kalau kita lihat utang luar negeri, ya misalnya, nah ini menjadi sangat jelas oleh karena caranya adalah harus minta penundaan pembayaran utang, rescheduling di Paris, Paris Club. Itu satu. Kedua, yang langsung berhubungan dengan manusia adalah tingkat kemiskinan yang seperti ini. Jumlah utang yang meningkat terus, kekayaan alam yang begini hebat, kok kemiskinannya begitu hebat gitu. Jadi kebangkrutan negara memang real ya Pak Kwi? Real sekali, cuma tidak bisa dinyatakan dengan angka-angka atau debat kusir kan. Apa yang dimakan bangkrut? Rasio apa gitu? Nah itu terus angka-angka mati yang tidak ada kaitannya dengan penderitaan manusia. Tidak ada kaitannya dengan kerusakan infrastruktur. Tidak ada urusannya, tidak ada kaitannya dengan kemacetan. Sebab dia bilang ya itu boleh macet semua, saya kan secara teknokratika aja mau lihat angka-angka gitu ya. Lalu menjadi debat kusir gitu. Baik Pak Kwik, jika perusahaan bangkrut maka asetnya akan disita. Lantas bagaimana dengan negara? Tidak bisa, itulah bedanya negara sehingga dikaburkan. Oleh karena itu lalu orang-orang yang membela, oleh karena punya kepentingan kan, seperti partai-partai yang sedang memerintah, lalu berkelit-kelit dengan debat kusir gitu. Karena masih berdiri kok dikatakan bangkrut. Bangkrut itu kalau perusahaan kan sudah nggak ada. Atau berpindah tangan, atau ditutup. Dilelang asetnya. Ini kan tidak. Ya tidak, negara nggak bisa dibegitukan. Demikian Kwi Kian Gi, saya Dinda Natasha.